hatiku jadi tambah sepi. Ku tunggu dan ku tunggu-tunggu kasihku yang selalu ku rindu. Ku ingin selalu bersamamu. Sekarang, lusa, setiap waktu bisikan, bisikan di telingaku. Bila kau, bila kau sayang padaku. Setia dan berjanji, hasratku tak tertahan lagi. Bisikan, bisikan di telingaku. Katakan, katakan meninggalkanku. Bisikan, bisikan di telingaku. Love.